telah ada yang anggap aku lupa daratan. Beriknya aku lalui kemenut yang panjang. Hingga ke saat ini ku tidak ketentuan. Wanita mana terima.